الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan tentang ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala bi aini ra'sihi, dengan mata kepala beliau, ataukah melihat dalam bentuk yang lain. Di pertemuan sebelumnya Imam Ahmad telah menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil, yang kesimpulan Imam Ahmad dalil itu adalah hadis yang sahih. Lalu apa yang dimaksud bahasanya Nabi SAW qad ra'a rabbah, Nabi SAW telah melihat Rabbnya? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kita baca al-qaul awal, pendapat yang pertama bahasanya Nabi SAW ra'a rabbahu bi'aynai ra'sihi, Nabi SAW melihat Allah dengan kedua matanya. Dan ini termasuk di antara khususiyah keistimewaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, atau keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, bukan mukjizat. Beda antara khususiyah dengan mukjizat. Apa bedanya? Kalau khususiyah itu keistimewaan baik hukum maupun keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Kalau mukjizat itu keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau dalam rangka menantang para musuh beliau, dan mereka tidak mampu untuk menandingi Nabi SAW. Mukjiz artinya melemahkan. Mukjizat berarti kejadian yang melemahkan para musuh Nabi, sehingga mereka tidak bisa untuk kemudian menolak dakwah Nabi, atau penolakan mereka tidak dibenarkan. Maka ini bagian dari khususiyah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Wa amma ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam falam yarahu ahadun bil ittifaq. Adapun selain Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sepakat ulama, sampai pun Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula nabi-nabi yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Musa alaihissalam meminta kepada Allah ar-ru'yah, agar bisa melihat Allah ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Allah melarang permintaan ini dengan Allah palingkan kepada Musa untuk melihat gunung. Allah berfirman, "Fa innaka lan tarani." Engkau tidak akan mampu melihatku. Walakin inzur ilal jabal, namun lihatlah kepada gunung itu. Kemudian fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tadi tetap utuh di tempatnya, nanti kamu bisa melihatku. Musa melihat gunung. Falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wasara Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, maka gunung itu meledak dan Musa pingsan. Musa melihat gunung meledak itu enggak kuat, pingsan. Gunung melihat Allah tidak kuat, meledak. Maka tidak mungkin manusia di dunia yang dia hidup dalam dimensi yang fana bisa melihat zat yang maha kekal. Sehingga salah satu di antara bantahan Ahlussunnah kepada Mu'tazilah yang mengingkari Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat adalah manusia ketika di dunia, menurut Mu'tazilah, mereka tidak bisa melihat Allah karena manusia itu tidak abadi, manusia itu fana, sedangkan yang dilihat kekal. Ketika dimensinya berbeda, fana dan kekal, maka dimensi yang fana tidak bisa melihat dimensi yang kekal. Maka bantahan Ahlussunnah, manusia ketika di surga itu menjadi kekal. maka mereka di tempat yang kekal bisa melihat Zat yang Maha Kekal. Musa alaihissalam tidak bisa melihat Allah dan Allah melarangnya. Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Artinya, la tastati, kamu tidak akan mampu melihatku. Karena selama engkau masih di dunia, maka tidak mungkin dan tidak akan bisa lihat tajalli, untuk melihat penampakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, lam yathbutil jabal, gunung itu tidak bisa bertahan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada gunung. Kemudian mereka juga berdalil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang kita baca di pertemuan sebelumnya, bahwa Ibnu Abbas mengatakan ra'a rabbahu, Nabi SAW telah melihat Allah. Dalam riwayat yang lain, annahu ra'ahu bi fu'ati, Nabi SAW melihat Allah dengan hatinya, dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Demikian pula mereka berdalil dengan riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW bersabda ra'a rabbahu, beliau melihat Rabbnya. Dalam riwayat yang lain, annahu ra'a bi fu'ati. Kemudian mereka juga berdalil dengan firman Allah di surat Al-Isra, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas, dan tidaklah aku jadikan ar-ru'ya, proses melihat, aray allati araynaka, yang aku tampakkan kepadamu, illa fitnatan lin-nas, kecuali menjadi ujian bagi umat manusia. Yang ayat ini memiliki beberapa tafsir, di antaranya adalah ditafsirkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW melihat Allah dengan mata beliau. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat ini tafsirnya adalah Allah tunjukkan kepada Nabi SAW berbagai macam masalah gaib, perkara yang tidak pernah terbayang oleh manusia, kemudian boleh ceritakan kepada umat manusia, yang itu menjadi ujian bagi mereka. Ada yang mau beriman dan ada yang mengingkarinya. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi apa? Nabi SAW melihat Allah dengan matanya. Yang kedua, pendapat yang kedua, annahu lam yara rabbahu bi'ainai ra'si. Nabi SAW tidak pernah melihat Allah dengan mata beliau. Wa innama ra'ahu bi'aini fu'ati. Namun Nabi SAW melihat Allah dengan mata hati. Lihat dengan mata hati itu ya, kurang lebih seperti orang membayangkan, tapi bayangannya sangat jelas, sehingga seperti melihat dengan mata kepala. Kata syarih, wahadah wassawab, inilah pendapat yang benar, wahuwa qawlul muhaqqiqin, dan ini pendapat para ulama ahli tahqiq. Tidak semua ulama disebut muhaqqiq. Mereka bergerak ulama, semuanya ulama. Namun ada ulama yang dia muhaqqiq, ada ulama nasih. Ulama muhaqqiq itu yang penelitiannya banyak, kemudian ketika menjelaskan satu perkara sangat rinci. Dan tidak banyak ulama yang bergelar muhaqqiq. Ada ulama yang sifatnya nasih, dia kalau memberikan nasihat bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang langsung tobat, bahkan bisa bikin orang yang apa, yang pernah melakukan maksiat sampai jadi pingsan. Ya, ada ulama muhaqqiq, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lainnya. Dan ini adalah pendapat sekelompok sahabat, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau faqad ankarat ala masruq, yang beliau mengingkari keterangan Masruq, seorang tabi'in. Beliau mengingkari ketika Masruq bertanya kepadanya, kepada Aisyah, hal ro'a Muhammadun rabbahu, yakni bi'aini ra'sihi. Apakah Muhammad SAW pernah melihat Rabbnya, pernah melihat Tuhannya dengan mata kepala beliau, Lailatul Mi'raj, ketika beliau Isra Mi'raj. Faqalat Aisyah, apa kata Aisyah? Laqad qaffa sya'ri mimma qult. Buluku merinding dengan ketika mendengar pertanyaanmu. Thumma qalat, kemudian Aisyah mengatakan, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzib. Siapa yang menyampaikan kepadamu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya, maka dia dusta. Kemudian Aisyah membaca firman Allah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kemudian Aisyah juga membaca firman Allah, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Dan tidak ada satupun manusia yang Allah ajak bicara dirinya illa wahyan, kecuali dalam bentuk wahyu, aw min wara'i hijab, atau dari balik tabir, dari balik hijab. Baik. Ini dua qaul yang disampaikan oleh penulis tentang masalah apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah dengan matanya ataukah tidak. Ada beberapa catatan yang bisa kita ambil dari perselisihan ini. Yang pertama, bahwasanya perbedaan pendapat ini itu perbedaan pendapat dalam masalah apa? Akidah, dalam masalah keyakinan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah ataukah tidak. Nah, permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dalam masalah akidah ini tidak masuk dalam masalah usul, tidak masuk dalam masalah usul din, prinsip agama. Benar bahwa dalam Islam itu orang boleh mengatakan dalam syariat itu ada masalah usul dan ada masalah furu', sebagaimana Syekhul Islam juga menggunakan istilah ini. Beliau menyebutkan dalam syariat ada usul, ada furu'. Namun satu kekeliruan ketika dia beranggapan bahwa masalah usul adalah masalah akidah dan masalah furu' adalah masalah fikih. Ini kekeliruan. Yang benar ada usul, ada furu'. Namun apa batasan usul dan furu', prinsip dan bukan prinsip? Batasannya adalah masalah itu disebut prinsip jika di sana la yasuhul khilafu fi, tidak diperbolehkan adanya perbedaan pendapat, harus satu kata. Khamr itu haram, tidak melayani ijtihad, tidak menerima ijtihad, tidak menerima perbedaan pendapat. Sehingga misalnya ada ulama yang mengatakan khamr makruh atau khamr mubah bahkan misalnya, maka dia kafir karena apa? Melanggar prinsip Islam. Meskipun ini masalah apa? Halal haram fikih. Ada orang mengatakan babi itu makruh, tidak sampai haram, maka dia bisa jadi kafir. Meskipun masalah fikih. Sehingga tidak semua masalah furu' itu harus masalah fikih. Ada masalah fikih yang dia masuk dalam kategori usul. Kemudian ada masalah akidah yang dia masuk furu', artinya yasuhul khilafi, diperbolehkan di sana ada perbedaan pendapat. Meskipun itu terkait masalah keyakinan, yakin dan tidak yakin. Saya tidak meyakini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah. Saya yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah. Ini perbedaan dalam masalah keyakinan, masalah akidah. Namun semacam ini diperbolehkan karena ini bukan masalah usul. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dengan jasadnya ataukah ruhnya, itu masalah akidah. Namun ini masalah furu', diperbolehkan adanya perbedaan pendapat dan seterusnya. Karena itu pembagian usul dan furu' ini tidak salah, namun memberikan batasan usul hanya dalam masalah akidah dan furu' untuk selain akidah, ini pembatasan yang tidak benar. Batasan yang benar, usul adalah untuk masalah yang di sana tidak boleh ada perbedaan pendapat, sedangkan furu' adalah masalah yang masih memungkinkan adanya ruang untuk ijtihad dan perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, di sini Aisyah mengatakan man haddatsaka anna Muhammadan qadra rabbahu faqad kadzib. Siapa yang menyampaikan kepadamu kalau Muhammad pernah melihat Rabb-nya, maka dia dusta. Padahal yang menyampaikan ini itu Masruq, dan Masruq mendengar itu dari, tentu saja dari sahabat. Beliau pernah mendengar sahabat sana ada yang berkeyakinan Nabi SAW melihat Allah dengan mata kepala beliau. Namun ketika itu disampaikan oleh Aisyah, kata Aisyah, siapa yang menyampaikan seperti itu, dia dusta. Ini tidak jadi dalil bahwa ada sahabat yang pendusta. Subhanallah, Maha Suci Allah, ketika ada sahabat Nabi SAW yang statusnya pendusta, apalagi berdusta dalam masalah syariat. Lalu apa makna faqad kadzib? Dia telah berdusta. Ini mustalah yang digunakan dalam ilmu hadis. Antar sesama sahabat itu kadang dia mendustakan sahabat yang lain. Sahabat A mendustakan sahabat B. Bukan berarti bahasanya sahabat itu saling menuduh sahabat yang lain berdusta, yang itu bisa menjatuhkan status adalatus sahabat, status sahabat yang dijamin adil. Karena semua sahabat itu udul, statusnya apa? Adil, maksudnya adil apa? Baik dalam masalah agama dan akhlak. Dia sempurna dalam masalah agama dan akhlak, sehingga semua beritanya langsung diterima. Itu kriteria sahabat. Maka ketika kita menilai sebuah hadis, ada runtutan perawi ya. Hadis ini dari fulan, dari A, dari B, dari C, dari sahabat. Ketika orang menyebut hadis ini dari A, siapakah A? A namanya ini, dia seorang perawi yang thiqah. B namanya ini seorang perawi yang shaduq, yang jujur. C namanya ini perawi yang thiqah. Ketika dari sahabat, dari Abu Hurairah, kita tidak boleh mengatakan dari Abu Hurairah seorang sahabat yang thiqah. Ini salah. Kenapa salah? Hanya dengan status sahabat tidak perlu kita nilai thiqah dan tidak thiqah. Cukup kita nyatakan sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, yang beritanya pasti diterima. Nah, yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana ketika ada sahabat yang menilai dusta berita dari sahabat yang lain? Maka jawabannya, istilah dusta untuk antara sesama sahabat maknanya adalah khata', maknanya keliru. Kata dusta ketika disampaikan sahabat untuk mengingkari ucapan sahabat yang lain, maknanya keliru. Tapi kenapa disebut dusta? Karena ucapan mereka ini tidak sesuai realita menurut sahabat yang menyalahkannya. Aisyah menyalahkan keterangan siapa? Ibnu Abbas. Kata Aisyah, keterangan Ibnu Abbas tidak sesuai dengan realita, dan semua yang tidak sesuai dengan realita dusta. Semua yang tidak sesuai dengan realita itu perbuatan dusta. Baik ya. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena bukan syarat disebut dusta harus dilakukan dengan sengaja. Orang bisa disebut berdusta meskipun tidak sengaja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayu haditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Orang ini jujur mendengar berita dari A, dari B, dari C, terus dia sampaikan semua yang dia dengar, saya disampaikan. Enggak ada yang ditambahi, enggak ada yang dikurangi. Dalam hal ini dia jujur. Namun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu pasti berdusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Loh kok bisa? Karena yang kita dengar tidak semuanya sesuai realita. A, B, C, D, E semua menyampaikan berita, bisa jadi salah satu di antara mereka bohong, atau mungkin mereka enggak bohong tapi sumbernya bohong. Kemudian kita ceritakan, maka kita menceritakan berita bohong, sehingga kita disebut berdusta. Baik. Namun dosa dan tidaknya itu kembali kepada kesengajaan. Sehingga bisa jadi ada orang yang berdusta tapi dia tidak sengaja. Ketika dia menyampaikan berita dusta, dia tidak tahu kalau itu dusta, sekalipun dia tidak sengaja, orang ini disebut berdusta. Itu mana hadis, cukup seorang dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua berita yang dia dengar. Namun dosa dan tidaknya kembali kepada kesengajaan. Kalau sudah tahu itu dusta tetap disebarkan, ya cetok ini berdosa. Tapi kalau dia tidak tahu, karena tidak tahu di luar taklif. Nah itu makna kenapa sahabat menilai faqad katib, dia telah berdusta. Bukan berarti dia menilai sahabat itu pembohong, bukan. Namun maksudnya adalah dia keliru karena menyampaikan berita yang tidak sesuai realita menurut sahabat yang mengingkari. Kemudian ada satu hal yang penting di sini, Aisyah mengatakan anna Muhammadan, bahwa Muhammad. Aisyah tidak ngasih tambahan bahwa Nabi atau bahwa Rasulullah Muhammad, tidak menggunakan gelar. Tapi Aisyah mengatakan bahwa Muhammad, melihat Allah berarti dia telah berdusta. Maka kita bisa mengambil pelajaran di sini, menyebut nama Nabi SAW tanpa gelar itu bukan tindakan lancang. Yang termasuk tindakan lancang adalah memanggil Nabi SAW dengan namanya dan tidak dengan gelarnya. Karena Allah telah melarang, ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'aakum li rasulillahi kadu'ai ba'dikum ba'da. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau jadikan panggilanmu kepada Nabi SAW sebagaimana panggilan antar sesama yang manggilnya itu pakai langsung nama. Sehingga para sahabat terdidik ketika manggil Nabi SAW, semuanya mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ketika ada orang yang datang kok manggilnya ya Muhammad, cetok ini bukan orang Madinah, pasti orang yang baru datang dari pelosok. Itu cara untuk niteni di masa silam apakah ini orang bodoh dan orang yang terdidik. Berbeda dengan kalimat berita. Kalau kalimat berita, orang boleh menyampaikan tanpa menyebut gelar. Dan ini banyak kita jumpai dilakukan oleh beberapa sahabat. Mereka ketika menyebut Nabi SAW dalam kalimat berita tanpa gelar, dia telah bermaksiat kepada Muhammad atau berdusta atas nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebut gelar. Yang ini juga dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah kadang memanggil nabinya tanpa gelar, Muhammadun Rasulullah, walladzina amanu asyidda'u ala kufar ruhamma'u bainahum, atau wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, makana Muhammadun aba'a rajulin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan seterusnya. Untuk kalimat berita tanpa menyebut gelar itu bukan tindakan lancang. Tapi kalau panggilan itu tindakan lancang. Nah, kita bisa menyimpulkan untuk kasus ya, sebagian orang yang tidak berani membaca salawat dengan Allahumma shalli ala Muhammad tanpa pakai gelar, namun mereka tambahi dengan Sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, boleh enggak kita tambahi Allahumma shalli ala Rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi Muhammad wa ala ali Rasulillahi Muhammad? Karena mungkin belum terbiasa di lidah nanti kikuk ya. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad, kalau nabiyyina enggak bisa ya. Wa ala ali nabiyyina. Ya. Mereka beralasan wah, enggak pantas kalau nyebut nama nabi tanpa gelar. Maka dikasih gelar di depannya. Enggak sopan. Maka jawabannya tadi ya, bahasanya kalimat berita itu tidak harus menyebutkan gelar, beda dengan panggilan. Kemudian Aisyah berdalil dengan firman Allah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kemudian dalil yang kedua adalah wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidak ada satupun manusia yang diajak bicara oleh Allah secara langsung kecuali bentuknya wahyu. Yang ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya melalui perantara atau miwarok hijab atau bicara langsung, namun dibalik tabir, dibalik hijab. Kemudian mereka memberikan jawaban. Qalat, kata Aisyah, sami'a kalamahu miwarok hijab. Nabi SAW mendengar firman Allah dari balik tabir. Kemudian para ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW melihat Allah tidak dengan matanya, namun dengan mata hati, berdalil untuk membantah orang yang mengatakan Nabi SAW pernah melihat Allah dengan melihat dengan mata kepalanya. Dalil yang pertama, bahwa apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah melihat Allah, itu difahami ala ru'yatil fu'ad. Beliau melihat Allah dengan mata hati, berdasarkan riwayat yang lain, yaitu keterangan Ibnu Abbas, ra'ahu bi fu'ati. Nabi SAW melihat Allah dengan hatinya. Maka kalimat yang mutlak, Nabi pernah melihat Allah, yuhmal, dibawa pada kalimat yang muqayyad, yang di situ ada tambahan keterangan dengan hatinya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan ra'ahu, beliau pernah melihat Allah, dipahami untuk pada riwayat yang lain yang di situ ada tambahan keterangan melihat Allah dengan hatinya. Dan inilah pendapat yang benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah dengan matanya, namun melihat Allah dengan hatinya. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya hal ra'aita rabbak, apakah engkau pernah melihat Rabbmu? Qala, kata Nabi SAW, nurun anna ara. Ada cahaya, bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Yakni, maksud beliau, kaifa arahu wan nuru hijabun yamna'uni min ru'yatih. Bagaimana saya bisa melihat dia, Allah, sementara ada cahaya yang menjadi hijab yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain adalah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innallaha la yanamu wa la yanbaghi ayyanama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur dan tidak layak Allah tidur. Tidak selayaknya bukan berarti Allah enggak boleh tidur, bukan begitu ya. Namun mensifati Allah tidur itu sifat yang sangat tidak layak. Yang ini bisa saja disampaikan oleh orang Yahudi, karena mereka memberikan gelar yang jelek untuk Allah Subhanahu wa taala sesuka hati mereka. Yakhfadul qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilaihi amalul laili. Kemudian yang menyebabkan Allah mengukurkan keadilan lalu Allah mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Diangkat menuju Allah amal di malam hari sebelum datang amal di siang hari. Wa amalun nahari qabla amalin lail. Dan diangkat kepadanya amal siang hari sebelum amal malam hari. Hijabuhu an-nur, dan hijabnya Allah adalah cahaya. Dalam riwayat Abu Bakar, lau kashafahu la akhraqat subuhatu wajihi mantaha ilaihi basarahu mantaha ilaihi basarahu min khalqihi. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir cahaya tadi, la akhraqat subuhat. Ini bagian dari sifat Allah ya. Subuhatur Rahman, subuhatullah. Kalau bahasa kita ya, pancaran Allah. Pancaran wajah Allah. La akhraqat subuhat wajhi. Maka pancaran wajahnya itu akan membakar sejauh pandangannya kepada makhluk. Masya Allah, ya bisa terbakar semuanya. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap tapir cahaya yang menjadi hijab baginya. Artinya bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala yahtajibu an khalqihi bin nur. Dia menggunakan hijab dengan cahaya terhadap makhluknya. Andai Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijab ini, maka seluruh makhluknya akan terbakar. Karena penglihatan Allah itu mencakup seluruh makhluknya. Wallahu bikulli syai'in basir. Allah melihat segala sesuatu. Bahkan termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah membuka hijab nur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terbakar. Karena beliau termasuk makhluknya. Maka andaikan Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap tabir itu, la ahraqat subuhatu wajihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Maka akan subuhat wajah Allah, pancaran wajah Allah akan membakar sejauh pandangannya kepada makhluknya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari makhluknya. Dan alasan lain karena manusia tidak mampu untuk bertahan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, wala litajallillahi fid dunya, dan tidak juga mereka mampu untuk ditampakkan kepadanya Allah ketika di dunia, dengan dalil bahwasanya Musa alaihissalam ketika mendengar kalam Allah di dunia, tama'a fi ru'yatihi, maka Musa berkeinginan, sangat tamak untuk bisa melihat Allah, sangat besar keinginannya untuk melihat Allah. Dikasih ngicipi mendengar firman Allah, pingin melihat Allah. Dan seperti itulah cinta ya, mendengar suara, pingin melihat sumbernya. Waqala Rabbi samitu kalamak, Rabbi arini andur ilaihi. Ya Allah, saya telah mendengar suara. Rabbi arini andur ilaihi. Ya Allah, berikanlah kesempatan untuk bisa melihatmu. Faqala Allahu li Musa, maka Allah berfirman kepada Musa, lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin andur ilal jabal, namun lihatlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tadi tetap, gunung itu tetap berada di tempatnya, nanti kamu bisa melihatku. Falamma tajallallahu lil Musa, falamma tajallallahu lil jabal madha hasal. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada gunung, apa yang terjadi? Indakka wan sakha. Gunung itu meledak jadi debu, lang hilang. Sebagaimana Allah firmankan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada gunung, gunung itu meledak dan Musa tersungkur. Gunung di sana sama gunung di sini beda ya. Jadi dalam bahasa Al-Quran gunung itu bukit, masuk gunung. Di tempat kita mungkin itu tidak disebut gunung, maka tidak ada yang nyebutnya gunung patok, tapi nyebutnya bukit patok. Kecil di sana gunung dibandingkan di tempat kita kayak Merapi, Semeru, itu jauh lebih besar yang ada di tempat kita. Maka gunung ini meledak, wah segede apa itu meledak kan, bisa ngentai orang yang ada di sekitarnya. Maksudnya gunung yang kecil, bukit, gunung Uhud itu tidak terlalu tinggi. Maka Musa sa'iqa wa ghasyi alaihi, Musa pingsan ketika melihat kejadian semacam itu. Falamma afaqa, ketika Musa sadar dari pingsannya, Qala Musa mengatakan, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'min. Maha suci engkau, tubtu ilaika, saya bertobat kepadamu, karena ini permintaan yang salah dan doa yang keliru, itu perbuatan tercela. Maka Musa bertobat kepada Allah, dia meminta sesuatu yang tidak dibenarkan. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya adalah orang pertama yang beriman. Maksudnya apa? Dulu Tuhan sudah ada orang yang beriman, Adam beriman, Nuh beriman. Maksudnya adalah saya orang yang segera dalam beriman, mengimani keberadaan Allah sekalipun tidak pernah melihat Allah. Dia beriman bahasanya Musa tidak akan bisa melihat engkau, tidak akan bisa melihat Allah di dunia. Tidak ada satupun manusia yang bisa melihatnya di dunia, kecuali setelah dia mati. Wala jabalun illa tadahdaha. Demikian pula gunung, kecuali dia akan binasa, kecuali dia akan meledak. Maka tidak ada satupun yang mampu untuk melihat Allah di dunia. Namun ketika di hari kiamat, yansha'un nasu tansyi'atan qawiyyah, manusia itu tumbuh menjadi sangat kuat sehingga mereka mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman bisa melihat Allah, dan melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan ittakharahullahu, yang Allah simpan untuk penduduk surga dan bukan milik penduduk dunia. Bahkan itu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada penduduk surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kasafal hijab Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya dan orang beriman melihat kepadanya, mereka lupa semua kenikmatan yang mereka rasakan. Karena kenikmatan yang kita rasakan itu sebanding seberapa jauh indra kita itu menilai keindahannya. Makin indah, makin nikmat, kan begitu ya. Surga yang penuh dengan keindahan, isinya serba indah. Maka kita bisa bayangkan yang menciptakan surga jelas lebih indah daripada yang dia ciptakan. Karena keindahan Allah tidak ada bandingannya. Keindahan surga ditaruh dengan dunia tidak ada bandingannya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan zat yang menciptakan keindahan. Sehingga ketika orang yang beriman melihat Allah dan yang Maha Indah, semua keindahan yang pernah dia rasakan lupa. Semua keindahan yang pernah dia rasakan terlupakan. Itu rahasia mengapa penduduk surga menjadikan nikmat melihat Allah sebagai a'zamu nikmat, nikmat yang paling besar. Dan itulah az-ziyadah, tambahan yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Lilladzina ahsanu al-husna, bagi orang yang berbuat baik mereka akan mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan mereka akan mendapatkan tambahannya. Tidak hanya surga saja, namun juga tambahan nikmat surga. Kesimpulan semua nas yang kita baca menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah dengan mata kepala beliau, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata hatinya. Dan di antara ulama ada yang mengatakan ja'alallahu lahu ainain li fu'ati, Allah jadikan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dua mata. Sementara keterangan sebagian ulama at-taklim li Musa wal khullan Ibrahim wa ru'ya li Muhammad. Masing-masing nabi punya keistimewaan. Musa diajak bicara langsung oleh Allah, Ibrahim diangkat jadi khalil, Muhammad bisa melihat Allah. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tiga nabi yang punya keistimewaan khusus. Musa diajak bicara langsung, Ibrahim diangkat jadi khalil, Muhammad bisa melihat Allah. Maka kalimat ini tidak benar. Ucapan ini tidak benar. At-taklim li Musa wal khulla li Ibrahim wa ru'ya li Muhammad, ini tidak benar. Bahkan at-taklim li Musa wa li Muhammad, al khulla li Ibrahim wa li Muhammad, wa ru'ya laisat li ahad. Diajak bicara langsung oleh Allah, milik Musa dan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat jadi khalil, derajat yang paling tinggi, milik Ibrahim dan milik Muhammad. Namun untuk melihat Allah tidak ada satupun yang bisa. Itulah keterangan yang benar. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya tentang masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah ketika tidur atau melihat Allah dalam mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi wa bilalami subhanakallahu wa bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.